وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر ونهية عن الفحشاء والمنكر. الصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إخواني في الدين رحمني ورحمه الله جميعا, إن شاء الله kita teruskan materi kita kebiasaan yang insya Allah masuk bab tentang mufsidatus sholat, ya, perkara-perkara yang membatalkan atau merusak ibadah sholat. Insya Allah sehingga saya sampai di situ. Baik, sebelum masuk pembahasan fikih miyasar, terlebih dahulu berikan faedah yang kita ambil dari kitab As-Sawarib Al-Ilhab, pemaling dari kebenaran. Betapa pentingnya kita mengetahui apa saja yang bisa memalingkan kita dari kebenaran ini. Setelah kebenaran itu kita ketahui, apakah kebenaran dalam hal akidah, itu yang utama, yang penting, yang mana ciri khas dakwah sunnah, dakwah salafiyah adalah pembenahan akidah umat ini, bersih dari noda-noda kesyirikan. Juga kebenaran tentang sunnah, di mana seorang ketika mengetahui sunnah, dan itulah Islam yang hakiki, sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari, Al-Islamu wa sunnah, wa sunnatu iyal Islam. Islam adalah sunnah, sunnahnya Nabi SAW dalam hal perkara apa saja dalam seluruh kehidupan Rasulullah. Dan sunnah adalah Islam itu sendiri, dan sunnah Rasulullah yaitulah yang Islam, ya Allah perintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Baik, faktor yang utama seorang muslim bisa berpaling dari kebenaran adalah al-jahlu. Kalau diartikan halus, ketidakmengertian, ketidaktahuan seorang terhadap kebenaran, terhadap lawan kebenaran itu al-batil. Ketika sudah tidak mengetahui, maka dia sudah memasuki satu poin, lama-kelamaan akan bergeser dari kebenaran itu sendiri. Baik, kalau arti yang mungkin mudah, ya, bodoh. Arti letterlek, ya, bodoh. Orang kalau bodoh, namanya bodoh. Bodoh. Nah, ini bertingkat-tingkat. Ada yang bodohnya sedangan, ada yang tingkat kedua, ada yang tingkat ketiga, ada yang paling parah nanti apa? Ya kita ketahui di masyarakat kalau orang itu sudah di apa, idiot, ya. Paling bodohnya orang idiot, ya. Enggak bisa apa-apa lagi. Kalau idiot dalam agama sangat parah sekali. Baik. Untuk menerangkan hal ini cukup panjang, kita ambilkan poin-poin yang penting sebagai faedah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang beliau adalah sebagai tokoh imamnya Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh yang kokoh di dalam memegangi prinsip akidah yang benar, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, inna ma jaa'a khilafu man khalafa likillati ma'rifatihim bima jaa'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah datang penyelisihan orang-orang yang menyelisih al-haq ini karena sedikitnya pengetahuan mereka, karena sedikitnya pengetahuan mereka atau karena kejahilan mereka terhadap apa-apa yang Rasulullah ajarkan atau terhadap apa-apa yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa mudahnya, orang yang menyelisih al-haq, menyelisih Islam adalah karena apa? Tidak mengetahui secara detail ajaran Islam itu sendiri. Baik. Berikutnya berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, syekhnya atau guru besarnya umat Islam ini, di mana pada diri beliau berkumpul sekian banyak ilmu. Kalau bicara dalam masalah tertentu, maka orang akan mengakui beliau adalah ahlinya. Beliau adalah ahlinya. Kata beliau dalam kitab beliau Majmu' Fatawa juz 27, falhaqu ya'rifuhu kullu ahad, katanya. Kebenaran itu bisa dikenali, bisa diketahui oleh setiap orang. Kebenaran Islam bisa dikenali, bisa diketahui oleh setiap orang. Asal dia itu mau mengenali. Karena alasannya fa'inal haqqo alladhi ba'athallahu bihir rusula. Karena kebenaran yang Rasulullah diutus dengan bahwa kebenaran itu la yastabi, tidak tersamarkan. Nah, kebenaran tidak tersamarkan sama sekali. Ibadah sholat jelas ajarannya dengan baca hadis-hadisnya, yang dibaca apa, jelas tentang muamalah sangat jelas sekali bagaimana bergaul muamalah sama bahkan terhadap makhluk yang bukan sejenis kita, yakni hewan-hewan pun tidak boleh ketika melihara hewan kita apa menyanyiakannya, nggak beri makan, nggak beri minum, dikurung, dikerangkeng. Nah, yang karena sebab ini dibahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang itu bisa masuk surga karena hewan piaraan atau hewan anjing atau seekor anjing yang dia kehausan kemudian dikasih air, dengan sebab itu diampuni dosa dia dan masuk surga. Dengan sebab hewan piaraan juga dikurung hewannya, maka mati hewan ini menjadi sebab masuk neraka. Baik. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang mudah diketahui. Allah mengutus nabinya dengan bahwa kebenaran tidak tersamarkan sama sekali. Baik, la yastabih biwarihi al-arif, tidak tersamarkan, tidak rancu dengan ajaran yang lainnya atas orang-orang yang memang al-arif, memiliki bekal-bekal ilmu. Kama la yastabihu adhab al-khalis, bagaimana emas yang murni, emas, bukan emas, tangan emas itu emas yang murni, maka tidak tersamakan bagi orang yang memang dia cerdas, bisa bedakan ini emas yang murni, ini emas yang sudah dicampur misalnya. Oke, juga kata beliau dalam kitab Majmu' Fatawa juga juz 25, wa katsiran ma yudhi'ul haqqu bainal juhalil ummiyin. Sebagian besar orang yang menyanyikan al-haq, menyanyikan kebenaran, Islam, agama yang benar, ajarannya benar, itu disia-siakan, yang diamalkan adalah di antara orang-orang yang jahil, yang tidak bisa baca tulis. Kalau nabi kita beda, al-ummiyin tidak bisa baca tulis, tapi apa? Dapat wah, dapat wahyu. Kalau kita enggak bisa baca, enggak mau baca dan enggak mau belajar, maka banyak kebenaran yang dia tidak ketahui, sehingga tersia-siakan. Tersia-siakan kebenaran itu. Baik. Untuk menutup faedah yang mulia ini tentang al-jahlu, ketidaktahuan seseorang menjadi faktor besar seseorang berpaling dari al-haq, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qad la yu'daru al-insanu bil jahl, kata beliau. Terkadang manusia yang tidak tahu, manusia yang jahil itu tidak diberi udzur. Nah, jadi pada asalnya diberi udzur dia kalau enggak tahu. Tapi terkadang tidak diberi udzur. Wa dzalika idza kana bi imkanihi ay yata'allam, yaitu seorang yang sangat mungkin untuk belajar. Sekarang sarana itu mudah sekali. Enggak ada di majelis taklim, punya HP, bisa mendengarkan, bisa merekam. Bisa ikut channel Telegram tertentu, tinggal mendownload dan mendengarkannya. Itu sangat mungkin kalau dia tidak mau belajar dengan itu semuanya, walam yaf'al ma qiyami subah indahu, dan dia tidak mau melakukan perjalanan atau perjalanan hisi atau maknawi untuk belajar, padahal dia memiliki subhat-subhat. Dia memiliki perkara-perkara yang samar di otaknya. Seperti seorang yang dikatakan, "Oh, ini hukumnya haram loh. Ini hukumnya haram." Sementara dia mengetahui ini halal kok. Ini halal katanya. Padahal dikatakan ini haram. Fa sawfa takunu indahu subhal aqal. Maka orang ini sebenarnya punya kerancuan berpikir. Punya kerancuan dalam berpikir. Fa'inda izin yulusimu ayyata'allam. Maka dia ketika saat seperti ini harus belajar, harus belajar. Liyasila ilal hukum biyakin, sehingga dia mengetahui hukum tertentu itu dengan keyakinan. Kalau sudah yakin haram, ya harus haram. Riba misalnya, banyak orang yang masih berat menggunakan riba, ya atau tidak? Dia anggapnya, wah ini bunga kok, bukan riba. Iya, ini bunga. Nama bunga kan enak, sedap gitu. Padahal kalau riba, tersamarkan dia. Karena kita harus belajar tentang riba dia. Mana yang riba, mana yang bukan riba. Nah, mudah-mudahan sedikit faedah ini bisa memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk semakin giat belajar. Baik. Tentang mufsidatus shalah, kalau di kitab Mujahasa itu sangat banyak sekali. Sampai berapa nomor? Banyak. Baik, kita akan mengambil yang ringkas terlebih dahulu dari keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, di sini cuma disebutkan 4 poin. Nah, 4 poin. Yang pertama, tarku ruknun. Tarki ruknin au syartin. Pembatal salat yang pertama adalah meninggalkan rukun atau syarat. Sudah dipelajari apa itu rukun-rukun salat dan apa syarat-syarat salat. Nah, tinggal memurja'ah kembali. Baik. Wa huwa yaqdiru alaihi amdan au sahwan au jahlan. Padahal dia mampu mendatangkan rukun atau syarat ini, dia tinggalkan sengaja atau lalai atau karena enggak tahu kalau hukumnya kalau tinggalkan itu batal, tetap dihukumi batal. Wa yaqdiru wajib amdan, meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Nah, kalau wajib ini kalau enggak sengaja kan bisa diganti sesahwi. Ya, kalau dengan sengaja ditinggalkan, nah, maka salatnya menjadi batal. Baik, ada masalah di sini. Kalau seorang yang sholat berjamaah, imamnya batal. Apakah dengan batalnya imam ini mengharuskan batalnya makmum? Imam kentut. Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah apa? Thaharah kan? Apakah jamaahnya batal? Kalau terus ya iya. Dirinci dulu. Kalau terus sholatnya sampai salam, ya berarti batal semuanya. Jadi kalau imamnya harus keluar, diganti oleh makmum menjadi imam, maka tetap sah jamaahnya. Gitu. Jadi dalam agama ada rincian-rincian seperti itu. Baik. Yang menyatakan kalau dalam sholat jamaah imamnya batal, makmum otomatis batal, ini adalah perkataan yang dhaif. Ini perkataan Syekh As-Sa'di dalam catatan kakinya ada. Yang kedua, pembatal sholat adalah al-kalam amdan, bicara secara sengaja. Nah, bicara secara sengaja. Kalau yang sedang apa? Nah, itu namanya apa? Kalau di sini diakan tanah, nah gitu bahasa Arabnya. Kayak gitu kurang lebih. Dahak atau apa kayak gitu. Batal enggak? Batal enggak? Di sini katakan oleh Syekh As-Sa'di, la tubtil as-shalah an-nahnahah sawa'un kana harfani amla, apakah disun tersusun dari dua kata atau tidak. Itu satu kata atau dua kata, atau masih ngantuk kadang masih keluar walaupun sudah ditutup masih gitu. Nah, itu ada kata kan ya. Walalam tetap tidak batal. Kalau dikiaskan pada pembicaraan, nah ini kias yang tidak benar katanya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ingka nafi sholati tanah naha. Kadang kalau sholat beliau Nabi alaihi salatu wasallam itu kadang apa? Berdahak, kurang lebih gitu ya. Nah, gitu loh. Baik. Ini bicara yang sengaja dan enggak ada hajahnya. Tidak ada apa? Hajah, tidak ada keperluan. Kalau bicara sengaja tapi apa? Ada hajah, maka tidak batal. Seperti dalam sholat jamaah, imamnya sudah salam, selesai. Ketika tadi apa? Diingatkan subhanallah itu enggak ingat sama sekali. Nah, entah itu kurang satu rakaat misalnya. Nah, ketika sudah salam, imam diingatkan. Sholatnya kurang satu rakaat. Nah, imam langsung tersadar, langsung berdiri lagi. Ngajak jamaah lagi, langsung nyambung, takbir. Makmum juga berdiri takbir, teruskan sampai salami berusul sahmi, maka sholatnya sah. Pembicaraan makmum tadi tidak membatalkan apa? Sholat. Itu dalam kisah Dulyataini. Ada kisah Dulyataini. Itu ada hadisnya di sana, hadis yang sahih insyaallah. Yang dia menegur tentang lupanya Rasulullah, kemudian apa? Rasulullah mengajak berdiri, kemudian sholat jamaah diteruskan menambah satu rakaat. Baik, berikutnya al-qahqahah, terbahak-bahak. Kalau ini batal. Tertawa terbahak-bahak, al-qahqahah. Nah, itu batal. Yang keempatnya, secara singkat di sini dalam kitab Manhajus Salikin, al-harakah al-katsirah urfan. Gerakan yang banyak secara uruf. Nah, sehingga Mazhab Syafi'i itu lebih ketat dalam hal ini. Nah, gerak tiga kali katanya batal. Kalau di sini katakan banyak secara urut. Baik, wal mutawaliyah li ghairi darurah, gerak-gerak terus tanpa ada kebutuhan. Karena lain kalau geraknya ada kebutuhan, seperti misalnya dalam salat jamaah atau salat sendirian, melihat anak lewat di depan kita terus ada apa gitu yang membahayakan, pegang apa besi kemudian masukkan ke mungkin ada strum ya alirannya, kan bahaya kan. Nah, boleh kita mengambil anak itu gerak kan? Gerak entah 2 3 4 kali berturut-turut, nah ini enggak batal. Tapi kalau ada hajatnya sama sekali, salatnya menjadi batal. Wallahu a'lam. Kemudian ada ditambah rincian di sini. Yang gerakan yang saya katakan sholat tadi yang tidak ada hajahnya, maka dia hukumnya haram. Ada hukumnya yang makruh adalah al-yasiratu li ghairi hajah, gerakan sedikit yang tidak ada keperluan. Sengaja cuma kayak gini, tidak ada keperluan sebenarnya itu. Misalnya itu makruh. Yang dibolehkan mengubah adalah gerakan sedikit yang lihajatin, karena keperluan. Karena keperluan. Wal katsirah li dharurah, maka dibolehkan juga banyak karena darurat. Kita sholatnya mungkin bagian belakang, tapi lihat anak kita atau anak orang lain yang sedang apa? Megang besi untuk memasukkan ke aliran setrum juga itu. Nah, kalau butuh di jalan kan berarti gerakannya lebih dari 2-3 kali. Belum tangannya megang anak itu untuk narik. Nah, banyak tapi apa? Darurat, termasuk dibolehkan. Juga ketika sop itu kosong yang depan, dia maju. Melangkah kan? Berapa langkah kira-kira dari sop 2 ke sop pertama? 2 langkah misalnya. Dibolehkan. Baik. Cukup masuk ke pembatal yang ada di kitab fikih Muyassar yang terdiri dari 15 pembatal. Yang pertama batal sholat adalah at-toharoh, yuktilu toharoh, yaitu batalnya toharoh kita. Nah, wudunya batal, maka otomatis sholatnya batal. Karena toharoh adalah syaratun lisihatiha, syarat sahnya sholat. Yang kedua, al-dohik bisautin, yang tadi disebut di sana tadi di Majelis Salikin adalah apa? Al-kohkoha, ada juga di sini. Al-dhahik bisautin, tertawa dengan suara, bahwa al-qahqaha. Tertawa, terbahak-bahak. Yubtiluha bil ijma. Nah, batalnya sunat dengan tertawa ini adalah sudah ijma'nya para ulama. Li'anahu kal kalam bal asad. Dia itu teranggap sebagai pembicaraan. Seperti pembicaraan, bahkan asad, lebih dasar dari pembicaraan. Lima fi dzalik minnal istighfar, bahkan dia dianggap meremehkan salat, wa ta'ud dan bermain-main. Salat kok ketawa-ketawa gitu. Amat tabassum, senyum yang tidak mengeluarkan suara, maka tidak mendengarkan salat. Kama naqalahu Ibnu Mundzir wa ghairuhu, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Mundzir dan yang selainnya. Bisa dipaham ya? Yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah. Bicara sengaja tidak ada maslahat sholat sama sekali. Nah, tidak ada maslahat sholat sama sekali. Jadi kalau ada maslahat sholat, tidak batal tadi. Nah, bicara secara sengaja tidak ada maslahat dengan sholat. Ya, ini jadi asal-masal diambil dari perintah dalam surah Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu, dan tegaklah lillahi. Dalam sholat itu tegaklah menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin. Ada perintah di situ, qumu qiyam, berdiri. Kemudian larangan al-qunut di sini adalah larangan dari bicara. Di antara maknanya adalah dalilin khosiin, khusyuk. Mengandung larangan dari bicara di situ. Yang setelah ayat ini kata sahabat yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim, fa amara nabi sukut, maka terdapat perintah untuk diam, wanuhina anil kalam, dan terdapat larangan untuk kita dari berbicara. Kalau lupa bagaimana bicaranya? Lupa kok bicara dalam sholat, namanya lupa. La tu'akhidna, nah, tidak mengapa. sah sholatnya karena lupa, ini yang diberi udzur dia. Atau jahil belum tahu sama sekali, jahil baru pertamanya, maka tidak batal sholatnya. Jahil dia sengaja bicara dalam sholat. Yang keempat, mururul mar'ah al-baligoh awil himar awil kalbul aswad bainaya dayil musalli duna maudhi'i sujudi, yaitu lewatnya wanita yang sudah baligh, yang sudah haid, wanita yang sudah beranjak dewasa, sudah haid, atau lewatnya keledai, atau lewatnya anjing hitam di depan orang sholat di tempat sujudnya yang dia pasang sutroh dan lewat di situ tempat sujud itulah. Nah, tiga jenis ini kalau lewat maka sholatnya batal. Kalau yang sholat orang dewasa bagaimana? Orang laki-laki dewasa tidak batal. Terlebih anak kecil yang belum mukallaf maka tidak batal. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu muakhiratir rahl." Jika salah seorang di antara kalian sholat memasang sutroh di depannya setinggi pelana kuda, ya kurang lebih mungkin 1 dirok 30 cm atau 50 cm lah, 50 cm. Fa idza lam yakun baina yadayhi misla muakhiratir rahl fa innahu yaqta'u sholatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Kalau dia tidak masang sutroh kemudian lewat di depannya, misalkan sutrohnya tembok ini, kita sholat di sop pertama, sholat sendirian atau dia imam misalnya, dilewati oleh jenis tiga tadi maka apa, batal sholatnya. Kalau sudah masang sutroh misalkan di sini sutroh gitu, lewatnya di sini nggak batal. Kalau sudah masang sutroh lewatnya ini ya, kita sholat di situ ngadep sini, ini sutrohnya, lewat di sini maka tidak batal. Lewat di sini ya, salah. Oh, iya. Bisa dipahami nih ya, yaitu apa dia batalkan. Wa innahu yaqta'u sholatahu al-himar, sunnah sholatnya batal bila lewatnya di antara dia dengan sutra, yaitu himar, keledai, wal mar'ah, wanita yang sudah baligh, dan al-kalbul aswad, anjing yang hitam. Hitam semuanya warnanya, enggak ada putihnya sama sekali. Hitam semuanya. Baik, yang kelima, kasful aurati amdan, tersingkapnya aurat secara sengaja. Karena menutup aurat juga apa? Syarat sahnya sholat. Baik. Tersingkap aurat dan gak segera menutupnya gitu. Lain halnya kalau segera ditutup, itu lain lagi. Imah ditera angin, jatuh sarung kita, gak harus segera. Kalau segera tidak, segera menutup kembali maka tidak batal. Mungkin gak terangin keras atau lepas gitu bahkan kita. Ya Allah lah, mungkin saja terjadi. Hanya pakai sarung dalam keadaan tertentu kan, gak punya sirwal, gak punya baju, pakai sarung, sah orang laki-laki selalu pakai sarung saja. Yang penting antara pusat dengan lutut sudah tertutup. Lah kok darulah entah apa gitu, lepas sarungnya. Nah, segera untuk itu ditutup. Kalau dibiarkan ya batal sholatnya. Yang keenam, istidbaru kiblah, membelakangi kiblat. Sengaja ini ya. Nah, dengan sengaja membelakangi kiblat. Udah tahu arah kiblatnya ke arah barat, kalau dari sini agak nyerong berapa derajat. Kalau dia menghadap ke timur, nah ini berarti batal. Syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, karena menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat. Yang ketujuh, itisal najasah bil musalli ma'al ilmi biha, bersentuhan langsung dengan najis padahal dia mengetahui. Nah, dia mengetahui bersentuhan langsung dengan najis, apakah tangan atau pakaian atau tempat sujudnya. Ini yang langsung ya, dengan kulit kita bersentuhan langsung. Kalau di karpet seperti ini misalnya, bagian sana yang kena najis ini enggak, gimana sholatnya? Sah saja. Bahwa anak kecil, bahwa apa, walaupun sudah dipampirsi, ternyata bocor pampirsnya, kencing. Pas di depan sujud kita, nah kita kalau sujud itu nyentuh, batal. Makanya jangan sujud di situ, geser sujudnya. Penting nggak kena, nanti sholatnya sah. Gitu. Jangan kena, jangan menyentuh najis. Yang kedelapan, tarku ruknin min arkaniha au sartin min surutiha amdan biduni udrin, meninggalkan satu saja dari rukun atau dari syarat sengaja tanpa udzur. Sengaja tanpa udzur berarti batal sholatnya. Ini yang tercakup tadi di kitab apa Manhaj Salikin tadi. Meninggalkan rukun bukan syarat, itu menjadi batal sholat kita. Baik sholat sendirian atau sholat berjamaah atau sholat apa saja, yang penting namanya sholat, kalau rukunnya enggak dipenuhi ya batal. Baik, yang kesembilan juga sama yang di kitab Manhaj Salikin. Al-amalu katsir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Gerakan-gerakan yang banyak yang bukan dari jenis sholat, yang tidak darurat, yang tidak darurat, sengaja makan, sengaja minum di contohnya. Sholat kok makan? Nah, ini kan gak ada kaitan dengan sholat, gerakan makan ini. Yang ke-10, al-istinad ila udrin. Al-istinadu li ghairi udrin. Bersandar tanpa punya alasan, fisiknya kuat kita ini. Sholatnya nyandar ke dinding, nah, atau nyandar ke temannya, kanan kiri oleh jamaah. Nah, ini batal sholatnya. Nah, sengaja bersandar. Karena berdiri tegak itu termasuk syarat sahnya sholat juga. Nah, gitu. Berdiri tegak termasuk syarat sahnya sholat. Kalau nyandar ke dinding atau ke tiang, maka sholatnya batal. Yang ke-11, ta'amudu ziyadah ruknin fi'liyin ka ziyadah fi ruku' wa sujud. Sengaja menambah satu rukun atau dua rukun. Nah, rukuk misalnya ditambah, rukuknya dalam satu rekat itu berapa kali? Menjadi dua kali. Beda dengan sholat apa kalau rukuknya dua kali itu? Sholat gerhana. Kalau sholat gerhana memang rukuknya satu rekatnya dua kali. Itu beda. Sholat biasa seperti ini, isya, subuh, dan yang lainnya. Nah, satu rekat kan rukuknya cuma satu kali. Jadi ditambah sengaja. Jadi buat terjatuh hanya terhadap apa pada bid'ah saja. Memang bid'ah tapi juga batal sholatnya. Karena amalan kadang tercampur bid'ah tapi sholatnya tetap apa ibadahnya tetap sah itu ada. Walaupun kecampur dengan bid'ah. Kalau di sini nambah rukun bid'ahnya maka tidak sah. Yang ke-12, ta'amudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'din. Menyengaja mendahulukan sebagian rukun dari rukun yang lain. Menyengaja mendahulukan rukun tertentu yang harusnya mungkin di tengah atau di belakang, sengaja apa? Ditaruh di depan. Karena tertib dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Baik, yang ke-13, ta'amudu salam qabla itmamiha. Menyengaja salam sebelum waktunya, sebelum sempurna tahiyatnya. Menyengaja sudah salam duluan. Yang ke-14, ta'amudu ihalatil makna fil qira'ah ay qira'atul Fatihah. Menyengaja berpindah ke makna dalam bahasa lain dalam membaca Al-Fatihah, dalam baca surah Al-Fatihah, dibaca terjemahannya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kalau orang Inggris dengan bahasa Inggris itu enggak sah. Dia harus berusaha menghafal Al-Fatihah. Orang yang mungkin baru masuk Islam diajari sampai bisa baca surah Al-Fatihah, karena enggak sah surat kecuali dengan baca surah Al-Fatihah. Kalau enggak sah nanti baru ada alternatif lain. Enggak bisa sama sekali kok, enggak. Kalau enggak bisa baca baru baca tasbih. Nah, jadi enggak boleh baca terjemahannya dengan bahasa apapun. Yang ke-15 terakhir dari batal salat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fishun niyyah. Sengaja membatalkan niat salat. Sudah salat di tengah-tengah atau sudah menjelang akhir, nah dia membatalkan niatnya. Karena apa? Kelaziman niat itu dari awal sampai akhir gak boleh dibatalkan. Kalau batal berarti ya udah batal sholatnya. Masya Allah, ijtihad para ulama kita fikih muyasar. Sekian banyak ulama Ahlus Sunnah membaca karya-karya ulama yang lain sehingga muncullah buku ini yang direkomendasikan oleh Syekh Soleh Al-Syekh Mufti yang sekarang ini yang masih hidup Habibullah Ta'ala, untuk buku ini dipelajari karena manfaatnya besar sekali. Karena kalau harus mencari dalam literatur kitab yang banyak, tentunya apa? Sangat terbatas seorang itu bisa mencarinya. Nah, berikutnya yang dimakruhkan. Kalau tadi yang pembatal, kalau sekarang yang makruh tingkatannya, kadang dilakukan hal ini, nah, tapi apa suratnya masih apa dianggap sah. Ada banyak poin. Berapa? 13. Masalah 13. Ya semampunya. Kalau bisa semuanya ya alhamdulillah. Yang pertama, al-iktisar wal-fatihati fi ra'ataini al-ulayaini. Mencukupkan dengan hanya baca surah Al-Fatihah, diambil yang rukunnya saja tanpa baca dua surat. Tanpa baca apa? Surat yang lain setelah apa? Al-Fatihah itu di dua rakaat yang pertama dari setiap sholat yang ada itu. Kalau subuh terbaca dua ya, dua-duanya enggak baca surat lain, hanya Al-Fatihah saja. Nah, ini makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Namun demikian kalau orang itu kayak gini sunahnya tetap sah, mungkin karena buru-buru. Sudah sholatnya di stasiun misalnya, kereta mau berangkat, dengan percepat sholatnya, sholatnya di musola, tanpa baca surah tetap dianggap apa? Tanpa surah yang lain maksudnya tetap dianggap sah sholatnya, hanya saja dia melakukan perbuatan yang makruh. Baik. Yang kedua, tikrarul fatihati, mengulang bacaan Al-Fatihah yang sudah dia baca. Mengulang bacaan Al-Fatihah yang sudah dia baca. Namun demikian, in karroha li hajatin ka'an yakuna fatahul khusu' wa khudul qalb aida kiraatiha fa'arada tikraruha li yahduru qalbah fala ba'sa bidhalik. Namun kalau dia mengulangi karena hajah tertentu, seperti tadi pas baca yang pertama kurang khusu'nya, enggak hadir hatinya, dengan harapan kalau baca yang kedua ini semakin khusu' dan semakin hadir hatinya, maka tidak mengapa, enggak makruh, hilang kemakruhannya. Hanya saja Allah yajurahu dalika ilal wasawis. Hanya saja jangan sampai hal ini menjadi apa? Seorang itu terseret kepada perbuatan wiswas, selalu saja mengulang karena merasa enggak yakin dengan yang pertama, sengaja ngulang terus. Nah, jangan. Jangan dijadikan kebiasaan. Yang ketiga, yakrohul iltifat al-yasir fi sholah bila hajah. Dimakruhkan menoleh sedikit kalau tanpa ada keperluan. Nengok atau noleh tanpa ada keperluan. Kata Rasulullah ketika ditanya masalah orang yang noleh ini, huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitan min sholatil abdi. Nah, katanya syaitan mencuri dari sholatnya hamba. Ketika hamba itu menoleh dalam sholatnya, itu syaitan mencuri dari hamba itu. Tapi kalau nolehnya untuk keperluan tertentu, misalkan untuk meludah, karena nggak bisa ditahan lagi ludah itu ya, dengan noleh ke arah kiri itu kalau kirinya nggak ada orang misalnya, maka tidak mengapa. Atau sedang sholat sendirian, meludah ke arah kiri, maka tidak mengapa. Oke, hanya sedikit yang nolehnya, enggak semuanya badan ikut menoleh, hanya sedikit. Yang keempat, takmidul ainaini fi shalah, memejamkan kedua mata. Nah, dalam sholat memejamkan kedua mata itu terus-menerus ini. Nah, terus-menerus memejamkan kedua matanya. Karena ini serupa katanya dengan perbuatan orang-orang Yahudi ketika menyembah api. Ibadah mereka menyembah api itu dengan memejamkan mata. Atau serupa dengan perbuatan Majusi Yahudi yang kita dilarang bertasabuh dengan mereka orang-orang kufar. Yang kelima ittirasu dhira'aini fi sujud, menempelkan apa ini namanya? Dhira', siku ke lantai. Menyerupai apa ini? Anjing, kata Rasulullah, "Iqtadilu fi sujud," hendaklah kalian adil dalam sujud, artinya memposisikan anggota sujud pada tempatnya masing-masing. Kalau dhira' yang diangkat, "Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi," dan janganlah seseorang menghamparkan dhira'nya sebagaimana anjing menghamparkan kakinya. Jadi dengan cara menempelkan kedua siku ini ke tempat sujud. Nah, diangkat. Sampai Rasulullah menerangkan dalam sifat salat Nabi, seandainya ada anak kambing itu lewat, kelek ini ya, antara itu bisa lewat, tidak merapat ke bawah, juga tidak menempet ke badan, kecuali kalau surat jamaah lain, ini yang surat sendirian, ini yang surat sendirian atau surat jamaah yang memang sampingnya mungkin anak kecil, nah itu lain lagi, bisa untuk agak mengangkat lebih tinggi. Yang keenam, kasratul abath di sholat, banyak bermain-main dalam sholat itu. Ini menghilangkan kekusukan sholat, menghilangkan hadirnya hati, dimakruhkan. Yang ke tujuh, at-tahassuru, berkacak pinggang, diartikan mudahnya itu, berkacak pinggang dalam sholat. At-tahassuru nuhiya an yusalli rajul mukhtasiran. Rasulullah bersabda atau Abu Hurairah mengatakan, dilarang seseorang sholat sambil berkacak pinggang, yaitu wad'ur rajul yadahu alal khosri wal khosiroh wahya masatul insan, meletakkan, seseorang meletakkan tangannya di bagian tengah daripada apa sih ini namanya, itu berkacak pinggang atau malang kerik lah kurang lebihnya gitu. Malang kerik, bahasa mudahnya malang kerik. Yang kedelapan, as-sadlu, yaitu menutup mulut. Taqiyatul fam fi shalah, menutup mulut tatkala salat. Jadi enggak gerak, ditutup terus mulutnya. Baca tapi di hati. Baca tapi di hati. Itu makruh dia. Kena larangan makruh. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, naha Rasulullah alaihi salatu wasallam anisadli fi shalah wa an yukti ar-rajul fahu. Rasulullah melarang untuk melakukan asadl fi shalah, yaitu berupa seorang salat menutup mulutnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Oh, bukan ya. Asadl lain, takdirul fam lain. Afwan. Nah, asadl nanti mulut itu perkara sendiri, asadl lain. Asadru aliyat roh al-musalli athaw ala katifihi, yaitu dengan seorang menyimpangkan kain bajunya ke sebelah pundaknya. Wala yarudu turfaihi al-katifaini, dan enggak menarik ke dua pundak yang sebelahnya. Hanya sebelah saja. Hanya sebelah saja. Pakaiannya itu dipakai, kalau dia lengan ya hanya dipakai di sebelah kanannya saja, yang kiri tidak. Itu di antara mana asadru di situ. Wakila irsalu thawb hatta yusibul ar, makna yang lain, pakainya panjang sampai ke bumi. Wabimana al isbal, berarti maknanya yang kedua ini isbal. Nah, kain apa saja, jubah atau sirwal atau sarung, sampai ke tanah atau ke bumi atau ke lantai masjid, nanti melebihi mata kaki. Itu semuanya dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam. Wala masih digolongkan tergolong yang makruh di sini. Musabaqatul imam, mendahului imam dalam gerakan-gerakannya. Ancaman Rasulullah nanti akan Allah rubah dengan kepala keledai. Kata Rasulullah, "Kama yaksa ahadukum," tidakkah salah seorang kalian khawatir, "idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam," jika dia mengangkat kepalanya, apakah dari ruku atau dari sujud, sebelum imam mengangkat kepala, yaitu an yaj'alallahu ra'sahu, untuk Allah jadikan kepala dia ra'sa himar, kepala keledai. Aw yaj'ala suratahu suratah himar, atau Allah jadikan gambaran dia, gambaran kepalanya atau gambaran tubuhnya itu sebagai gambaran keledai. Hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Walalam di kitab Ta'dhim Sunnah kalau tidak salah, atau kitab yang lain Ta'dhim Sunnah, tentang seorang ahli hadis yang menganggap perkara seperti ini itu enggak mungkin terjadi gitu dianggapnya. Nah, padahal namanya ada hadis Rasulullah, kalau memang sahih kita harus benarkan adanya. Maka ketika memberikan pelajaran, dia ini selalu saja berhijab di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang-orang yang belajar, enggak kelihatan langsung, padahal sesama jenis laki-laki. Nah, ketika sudah lama gitu, muridnya penasaran, kenapa ya Syekh kok harus saja Anda berhijab, artinya ada tirainya gitu loh. Nah, maka dia bercerita setelah membuka tirainya, menceritakan peristiwa tentang hadis ini. Nah, saya menganggap enggak mungkin terjadi kalau mendahului imam itu menjadi apa? Kepalanya dirubah jadi kepala keledai gitu. Nah, maka kepala dia keledai walalam. Katanya Imam Dhabi sahabatnya itu kuat. Nah, tapi bisa terjadi. Baik, yang ke-10 tasbiqul asabi. Apa? Begini ya. Tasbiqul asabi gitu. Apa? Dimasukkan jari-jari yang kanan ke jari-jari yang kiri. Linahihi sallallahu man tawaddaa wa tal masjid yuridu shalah an fi'li dzalik, karena Rasulullah melarang orang yang sudah berwudu kemudian datang ke masjid ingin salat melakukan hal itu. Hadisnya di yang kelima Al-Hakim, di sahihan oleh beliau dan kesahihannya disepakati oleh Imam Al-Albani. Fakorhatu fi sholah min babi aula, dimakruhkannya dalam hal sholat, sudah dalam sholatnya maka terlebih-lebih lagi. Wong baru jalan saja sedang berwudu mau ke masjid kayak gitu enggak boleh, apalagi sedang sholat. Wa tasdiq bainal asabi, maknanya idkhalu ba'dihima fi ba'din, yaitu memasukkan jari-jari pada satu tangan ke tangan yang lain. Itu di dalam sholat. Wa amma tasdiq kharijal sholah fala karahata fihi, adapun perbuatan seperti itu di luar sholat ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Baik. Masih 11, 12, 13, 20, 26. Teruskan. Yang ke-11 kafu sya'r wa tsaub. Li hadis Ibnu Abbas, qala umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasuda 'ala sab'ati a'dum wa la yakuffa tsaubahu wa la sya'rahu. Wal kaf ma'nahu qad yakunu bi mana al-jam' ai la yajma'huma wa yaduhuma wa qad yakunu bi mana al-mana' ai la yamna'huma min al-istirsar hala sujud. Itu apakah kainnya apakah ditutupkan di tempat kita mau sujud itu loh, untuk menghalangi kainnya, untuk menghalangi tempat sujud, yaitu apa, atau dari rambutnya si'r, menggabungkan antara rambut atau menggabungkan antara baju kemudian menghalangi ke tempat sujud. Karena Nabi mengatakan kita kalau sujud itu di atas 7 anggota itu nempel langsung ke tempat sujud. Nah, sudah berlalu dulu sini, kemudian apa, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian apa, kedua kaki, ujung kaki. Kalau itu terhalangi, enggak boleh digabungkan antara wala yakufa saubahu wala sa'rahu, bajunya digabung atau rambutnya digabung untuk menghalangi seorang dari sujudnya. Wa kulluhu minal abas al-nafi li khusuf fi shalah. Ini semuanya berarti kan nambah perbuatan, narik rambutnya atau narik bajunya atau narik imamahnya. Berarti kan nambah perbuatan, berarti al-abas maksudnya. Sia-sia, main-main. di dalam sholat menafikan apa? Kekhusukan. Baik, itu semuanya dimakruhkan. Yang ke-12, as-sholatu bihadrati ta'am, sholat dalam keadaan hidangan makanan sudah siap. Au wa huwa yudafiul akhbathain, atau sedang menghalangi diri dari, membentengi diri dari dua hal yang mau keluar, mau bab atau mau bag, BAK atau BAB, sudah terasa betul dihalangi. Nah, karena apa? Udah sholat ini nanggung ini. Baik, liqaulihi la sholata bihadrati ta'am, artinya lazim nanti dimakruhkan sholat kalau hidangan makan sudah tersedia. Dalam keadaan yang dirinci nanti kalau di keterangan para ulama, dalam keadaan dia itu mungkin sangat lapar ingin makan. Nah, sudah ingin makan sekali. Lapar tidak ingin makan karena puasa. Sholatnya masih asar. Lain halnya itu. Lain halnya. Kalau maghrib makanya kalau buka kan sebelum sholat, ya kan? Buka sebelum sholat dulu apa entah yang bisa ingin dia makan, penting apa? Nah, untuk mengurangi keinginan yang sangat untuk makan. Atau hanya minum, penting sudah terobati. Baik, wala wa yudafiul akhbathan, dan juga enggak boleh apa? Seorang menghalangi dari buang hajat, BAK dan BAB. Baik, ada keterangannya. Amma karahatu shalah bihadrati ta'am fadzalika masrutun bitawaqqani nafsihi ilaihi wa rabbatihi fihi. Nah, yaitu disyaratkan dia itu sangat berkeinginan. Sangat berkeinginan untuk makan. Ma'akhdurati ala tanawuri, dan dia mampu untuk makan. Wa kaunuhu hadiran bainayatihi, terlebih sudah dihidangkan. Sudah dihidangkan, enggak ada faktor penghalang. Dia sudah sangat ingin makan, mampu, kudro, bukan masakan orang lain, bukan untuk hidangan orang lain, untuk dirinya memang. Nah, dia dimakruhkan kalau enggak makan dulu, kemudian langsung sholat. Baik, kalaupun sudah dihidangkan, kalau laki nahu sho'im, lain kan? Nah, atau dia kenyang, laistahi, nah, dia kenyang, tidak ingin makan, ya enggak apa-apa, sudah dihidangkan, tetap sholat, hilang kemakruhannya. Aulas nanti tanah luri sedati hararatihi, atau enggak mampu untuk makan ketika itu karena masih sangat panas. Nah, maka tidak makruh lagi. Teruskan sholat dulu. Baik, adapun alasan kenapa buang hajat ditunaikan dulu, enggak boleh tahan-tahan. Kalau menahan karena insigholu qalbil musalli, khawatir nanti sibuk hatinya memikirkan ingin buang hajat tadi sehingga khusyuknya hilang, kembalinya pada khusyukan hilang itu. Atau bahkan terkadang membahayakan dirinya kalau dia menahan-nahan. Sudah mau salam ternyata malah keluar kencingnya. Kan saya kena najis, harus ganti dulu atau menyiram dulu biar hilang najisnya, mengulang sholatnya. Kan malah saya. Coba kalau seandainya dari awal dikencingkan, begitu rakaat pertama terakhir kencing sudah keluar dulu. Siapa tahu ketika masuk masih dapat jamaah yang kedua atau ketiganya, kan lumayan. Di luar dada mau salam, keluar kencingnya, gak bisa ditahan lagi, ternyata malahan bahaya. Yang terakhir ke-13, raful basar ila sama, mengangkat pandangan ke arah langit. Ya, kadang sering terjadi ini kaum muslimin karena mungkin ketidaktahuan mereka. Nah, itu seringnya kalau sholat kadang melihat ke arah atap masjid begitu, langit-langit masjid. Atau kalau di rumah ya melihat yang di atas. Rasulullah melarang layan tahiyanna aqwamun, hendaklah sungguh-sungguh kaum itu berhenti. Yarfa'una absarahum, dari hal mengangkat pandangan-pandangan mereka ila sama ke langit, ke atas. Fi sholati, dalam keadaan sholat. Allah takhtofanna absarahum, atau akan Allah cabut mata-mata mereka. Masya Allah. Rawahu Muslim. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pembatal-batal sholat yang 15 poin, kemudian yang memakruhkan sholat 13 poin, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Menurutkan keterangan sedikit yang kita baca, khutbah kajian kita kali ini adalah kita ambil dari kitab sifat sholat Nabi. Dari kitab sifat sholat Nabi. Hendaknya kepada kita seluruhnya juga mengambil manfaat dari kitab sholat Nabi ini. Di sana ada terjemahannya, sudah banyak terbitan dari berbagai media, cari yang terbitan yang Ahlussunnah. yang mana dengan kitab sifat salat Nabi ini seorang insya Allah diajari ilmiah dalam segala perkara. Diajari untuk ilmiah. Penulisnya Syalbani rahimahullah taala dalam mukadimahnya, beliau menulis kitab ini setelah melalui proses mengajarkan 4 tahun kitab-kitab yang bicara masalah salat. Apa itu? Berapa kitab itu dipelajari, diajarkan, kemudian berkeinginan untuk menulis kitab salat Nabi dari awal sampai akhir. Kemudian kitab ini aslinya adalah 3 jilid aslinya, lebih tebal dari ini. Kemudian diringkas menjadi 1 jilid ini, dan ini ringkasan lagi lebih kecil, tipis. Dan ringkasannya kemudian juga ada terjemahannya. Masya Allah, kalau seorang beristighfar dan darinya insya Allah akan memperbaiki ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk awal yang akan dihisab oleh Allah dari amalan ibadah ini adalah apa? Salatnya. Kalau salatnya bagus insya Allah salat amalan lain ikut bagus juga. Ada perkataan yang sungguh sangat indah tentang berapa kadar pahala yang diraih oleh seorang. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Innal 'abda la yusalli as-shalah, sehingga seorang hamba itu ketika salat mayutabu lahu minha illa usruha. Kadang dituliskan untuk dia dari ibadah sholatnya itu hanya 1/10. Kalau nilai sempurnanya kan 10, ini 1/10. Autusuha atau 1/9. Usruha itu berarti semakin anu ya, bilangannya pembagi semakin besar, nilainya semakin kecil gitu kan. Atau 1/9, mending agak naik. Autumunuha atau 1/8. Suku'aha atau 1/7. Autusuha atau 1/6, au khumsuha atau 1/5, au rubuha atau 1/4, au thuluthuha 1/3, nisfuha setengahnya. Ini semuanya berkaitan dengan sedikit banyaknya tentang ilmu dia masalah ibadah salat itu. Nah, baik juga masya Allah membawakan perkataan imam-imam al-sunnah, apakah Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, nah, tentang bahasanya mereka tidak boleh diikuti secara membabi buta, nah, kecuali setelah kita mengetahui dalil yang dibawakan oleh mereka para imam-imam tadi. Tidak boleh kita taklid pada madhab tertentu. Oh aku Syafi'i kok gak mau ngambil madhab Hambali misalnya. Oh aku Hanafi gak mau ngambil pendapat yang lainnya lagi. Padahal masing-masing imam itu bagaimana, kita akan melihat sedikit perkataan Abu Hanifah. Kata beliau, idza shahal hadis fa huwa madhhabi, yang sahih maka dia adalah madhhabku. Sehingga kalau seorang awalnya ikutnya madhab Abu Hanifah, ternyata salah. Tadi sebenarnya dia enggak ikut madhab Abu Hanifah. Kenapa? Yang dia pegang kan di dunia itu hadisnya dhaif yang dia enggak tahu. Ketika sudah rujuk pada yang sahih, sebenarnya Abu Hanifah berpendapat pada hadis yang sahih. Terbukti dengan perkataan ini, idza shahal hadis bahwa madhabi, kalau ada hadis yang sahih maka itulah yang menjadi madhabku. Ini juga kata Imam Syafi'i itu kan. Nah, Imam Syafi'i juga berkata seperti itu, idza shahal hadis bahwa madhabi. Perkataan yang lain, fa inna basar, aku hanya seorang manusia, kata Abu Hanifah. Kami hanya seorang manusia biasa. Naqul qaul al-yaum, hari ini aku berpendapat demikian. Wa narji'u hudan atau ba'da qad, dan esok aku mencabut ucapan tadi dan ganti pada pendapat yang lain yang ada hadis yang sahihnya begitu. Imam Malik bin Anas, beliau juga pernah bertutur kepada kita, apa Maliki, inna ma ana basarun ukhti'u wa usib, aku ini manusia biasa, bisa benar bisa salah. Fangdur fi ra'i, lihatlah pendapatku. Fakulu ma waqal kitab wa sunnah fakutu, mana saja yang cocok dengan sunnah, dengan kitab, maka ambillah. Wakulu ma lam yuwafiq al kitab wa sunnah fatruku, mana saja yang tidak mencocoki kitab dan sunnah maka tinggalkanlah. Inilah ajaran daripada imam madhab yang 4 yang terkenal. Imam Syafi'i, lihat yang ketiga di samping ucapan yang di atas tadi. Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah SAW lam yahil lahu an yada'aha li qauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahasanya seorang yang sudah terang baginya sunnah Rasulullah. Sunnah itu yang kayak gini, misalkan tertentu ini, maka tidak hal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena ada pendapat orang apa yang lebih dia sukai. Aku boleh pendapat imam ini sajalah, kalau dosa biar dia yang nanggung loh. Kok kiri ya berlepas diri nanti apalagi apa al akhillau yaumaitin ba'duhum li ba'din. Orang yang berteman nanti pada hari kiamat berlepas diri, kecuali orang yang beriman dalam ikatan al-wafarok yang benar. Dalam masalah pendapat ini mereka berlepas diri, gak mau. Baik, untuk meringkas, yang terakhir, imam yang empat yang tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali, yang mana para ulama madhab Hanbali ini madhab yang paling dekat kepada sunnah Rasulullah SAW, karena kuatnya berpegang teguhnya Imam Ahmad kepada sunnah. Perkataan beliau, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyya wa la Auza'i wa la Tsauri. Janganlah kalian takrik padaku, kata Imam Ahmad. Juga jangan takrik kepada Imam Malik, juga jangan kepada Imam Syafi'i, juga jangan kepada Imam Auza'i, juga jangan takrik kepada Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dalil dari mana mereka ngambil dalil. Ini isyarat kepada kita untuk mempelajari kitab-kitab sunnah Rasulullah SAW dalam perkara agama ini. Apakah di Sahih Bukhari, di Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan yang lainnya, yang mana sangat dimudahkan zaman sekarang, sudah ditahkik oleh para ulama kitab-kitab sunnah, dipisahkan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bersama. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.